Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai di surat An-Nisa ayat 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang dia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Ayat ini masih terkait pada ayat 11, 12, 13, yaitu masih menceritakan tentang hukum warisan secara khusus, atau terkait dengan ayat 13 dan 14, menceritakan tentang kebaikan dan kemaksiatan secara umum. Artinya, barang siapa yang mengikuti ketentuan Allah dalam hukum warisan, maka dia akan mendapatkan surga, tidak saja mendapatkan warisan di dunia ini. Dan sebaliknya, barang siapa yang mendurhakai Allah dalam hal warisan, tidak saja dia akan susah hidupnya di dunia, tetapi di akhirat kelak dia pun akan masuk ke dalam neraka. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, Allah berkata, barang siapa yang berbuat maksiat, maksiat dalam bahasa Arab disebutkan dengan aso, itu juga artinya tongkat. Artinya orang maksiat ini tidak layak diperlakukan kecuali dengan tongkat. Makanya para pengembala itu sering membawa tongkat. Nabi Musa berkata, "Hiya asoya, ini tongkatku atawakka'u alaiha wa ahussu biha ghanami." Tongkat ini untuk tekelanku dan untuk mengusir domba-domba kambing-kambing yang nakal. Orang yang berbuat maksiat itu dimulai dari kenakalan-kenakalan kecil, dan kalau tidak dipukul dengan tongkat, maka dia akan dipukul Allah dengan api neraka di akhirat kelak. Inilah keindahan ungkapan Al-Quran, bahasanya memiliki arti yang sangat mendalam. Suatu hal yang menarik juga kita kaji dalam ayat 14 dari surah An-Nisa ini, ketika Allah menggambarkan surga, Allah menggambarkannya dengan kata-kata jamak, jannat. Padahal yang masuk satu orang, tapi pintunya banyak, surga-surga. Sementara neraka, Allah cuma mengatakan naron khalidan fiha. Untuk surga, kholidina fiha, surga-surga yang banyak. Artinya apa? Masuk surga itu rame-rame, enak, nah, dan luas pula tempatnya. Neraka ini tempatnya cuma Allah mengatakan naron, satu neraka saja. Artinya apa? Begitu sempit. Dan yang lebih menyedihkan lagi, sendirian pula. Nah, inilah gambaran ilustrasi ketika di ayat 13 disebutkan dalam bentuk jamak dan di ayat 14 disebutkan dalam bentuk mufrad atau single. Dan suatu hal yang lebih menyedihkan lagi, walahu azabum muhin, dan bagi mereka siksa yang menghinakan. Masuk neraka mungkin ada orang yang tahan, ada orang mungkin ditahan yang kuat dibakar oleh api. Tetapi ketika dia dihinakan, maka ini adalah suatu siksa yang luar biasa. Maka ada pernyataan orang kita Medan ini, sakitnya tak seberapa, malunya ini. Nah, inilah azab yang ekstra selain besar dan pedih, yaitu maluna ini. Nah, mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkan. Iya, ada satu kisah tentang masalah maksiat ini. Ketika Rasulullah keluar bersama sahabatnya dan ternyata sampai di suatu tempat padang pasir dan kemalaman, untuk menghindari binatang buas, oleh sahabat kemudian diperintahkan oleh Rasul untuk mengumpulkan kayu bakar. Akhirnya semua sahabat mencari apa yang bisa untuk alat pembakar dikumpulkan. Terkumpullah ranting-ranting kecil dan akhirnya menumpuk. Ketika Rasulullah SAW melihat tumpukan-tumpukan ranting ini, Rasulullah mengeluarkan pernyataan, beginilah suatu dosa yang kecil. Apabila ditumpuk satu demi satu, maka akan menjadi seperti kayu bakar ini, dan besar, dan akhirnya bisa dibuat jadi alat pembakar. Kira-kira ini Ustaz Jainal, hadis Rasulullah ini melarang kita untuk melakukan suatu perbuatan maksiat yang walaupun kecil. Kira-kira apa permasalahannya, kenapa yang sedikit saja tidak boleh dilakukan? Ya, minimal kita sudah meminta kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Artinya apa? Penyelewengan di jalan itu tidak langsung dimulai dengan di persimpangan. Iya, bukan langsung simpangan. Rel kereta api itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi hanya berselisih milimeter saja. Tapi yang seharusnya tadi dia pergi ke utara, akhirnya dia akan pergi sampai ke selatan, ke timur atau ke barat. Itulah dahsyat penyelewengan yang kecil tadi. Begitu juga, kenapa kita tiap sholat hanya meminta satu, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, ihdinash shiratal mustaqim. Karena setiap penyelewengan itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Makanya seperti kata Ustaz Perdana, yang kecil ini satu demi satu akhirnya bisa membesar dan membakar. Untuk itu kita tetap meminta dan berdoa paling tidak 17 kali sehari semalam. Ya, mungkin sedikit juga saya tambahkan bahwa saya pernah ingat suatu keterangan bahwa yang menjadi permasalahan utama adalah walaupun suatu dosa itu kecil, akan tetapi keberanian seseorang melakukan dosa itulah yang sebenarnya besar. Gitu. Artinya dari keberanian ini dia akan memunculkan tindakan-tindakan yang lebih besar daripada itu. Dan inilah mungkin ini maksud dari firman Allah ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Dimulai dari sesuatu yang kecil sampai akhirnya dia yata'adda hududahu, berani untuk melampaui dari batasan-batasan hukum Allah yang sudah ditetapkan. Kalau saya lihat ini Ustaz Perdana, kenapalah Allah itu akhirnya kok marah kali dengan orang pelaku maksiat ini? Padahal Allah itu kan maha pengasih lagi maha penyayang. Udahlah dimaafkan sajalah Tuhan. Udahlah biar aja neraka itu kosong, semua masuk surga. Toh Allah sendiri tidak merasa rugi ketika semua makhluknya ini masuk surga. Tapi kenapa kok ada juga makhluknya yang masuk neraka, atau peringatan-peringatan tentang akan adanya neraka ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu aturan, maka itulah kasih Allah untuk kebaikan manusia. Dan pada saat manusia itu tidak mau juga kasih kepada dirinya dengan mentaati hukum Allah, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan marah besar begitu. Dan marahnya Allah ini dengan keterangan-keterangan walahu azabum muhin, Allah akan memberikan satu hukuman yang keras, itu di samping sebagai tindakan preventif kepada si orang ini. Artinya kalau seseorang melakukan dosa itu ibarat virus yang kalau tidak dicegah akan bisa menular kepada yang lain. Dari sisi yang lain juga memberikan peringatan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kebaikan atau orang yang mencoba untuk melakukan kejahatan agar cepat sadar. Ini adalah hal yang sangat dimurkai oleh Allah, oleh karena itu jangan coba-coba untuk dilakukan gitu. Kalau misalnya tidak ada neraka kan enak, Ustaz. Yang enak siapa ini sekarang? Yang enak yang enak bagi orang yang berkelimpahan dosa. Dan itu artinya sudah Allah dengan keadilannya dan juga dengan kasih sayangnya menyediakan surga dan neraka. Ketika Allah menyediakan neraka, itu adalah kasih sayang Allah kepada orang-orang yang berbuat baik untuk selamat daripada tindakan-tindakan yang dilarang. Jadi memang di dalam ayat Al-Quran disebutkan bukan saja masuk surga itu merupakan kenikmatan, tapi selamat dari neraka juga merupakan kenikmatan, kenikmatan yang paling besar. Jadi kenapalah kita dalam Islam itu ada disebutkan dengan sirat, melewati jembatan, melewati neraka. Toh kenapa enggak langsung dari padang mahsyar yang masuk surga, surga saja, neraka neraka saja. Tapi ada pertanyaan yang menggeliti ini, Ustaz, sering diisukan di tengah masyarakat bahwa sirat itu jalannya seperti rambut di belah tujuh. Apa ada itu dalilnya itu, Ustaz? Itu adalah keterangan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keterangan tentang itu di belah tujuh untuk menunjukkan begitu sulitnya meniti sirat itu sendiri. Artinya bagi orang yang lepas dari sirat ini, itu betul-betul merupakan satu hal yang sangat-sangat menyenangkan dan rahmat Allah yang besar bagi dia. Tapi saya rasa itu kan berdasarkan kacamata pelaku itu, Ustaz ya. Artinya kalau dia bergelimangan dosa bagaikan rambut di belah tujuh, tapi bagi sahabat mungkin seperti Rasulullah mungkin jalan tol itu sirat itu. Iya betul. Sama seperti ketika seseorang malas untuk melakukan salat misalnya, dia anggap salat itu, waduh, bangun subuh enak-enakan tidur, betul-betul sangat susah. Tapi kalau bagi orang-orang yang terbiasa, itu adalah merupakan satu hal yang sangat menyenangkan begitu. Nah, begitulah gambaran sirat itu. Dalam pandangan orang yang berbuat maksiat, itu merupakan satu hal yang sangat sulit untuk dilewati. Tapi bagi orang-orang mukmin itu seperti jalan tol yang besar yang sangat mudah sekali. Ya, di sini saya juga ingin bertanya nih kepada Ustaz Jainal bahwa maksiat melanggar aturan Allah itu akan diberikan neraka khalidam fiha. Yang menarik di sini adalah bahwa Allah memakai kata-kata khalidan, sedangkan bagi surga tadi Allah mengatakan ayat sebelumnya khalidina fiha. Ini untuk menunjukkan apa nih Ustaz? Ada bentuk jamak pada surga dan bentuk mufrad pada neraka. Iya, jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi di awal, Allah tidak tidak mengatakan niron dan juga tidak mengatakan kholidina, karena ketika mukmin masuk ke dalam surga, mereka memasukinya dengan riang gembira dan mengharap keluarganya pun bisa masuk bersama-sama. Jadi itulah indahnya Islam tadi. Maka ada syafaat dalam Islam itu. Ketika seseorang berbuat baik, terkadang ada orang-orang keluarganya kurang berbuat baik, dikatrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dengan bentuk kholidina fiha. Sementara untuk neraka, Anda berbuat jahat, Anda sendiri yang masuk. Orang lain tidak. Karena apa? Tidak ada syafaat di neraka. Aku aja selamat dari neraka itu. Jangan lagi ku bawa-bawa istriku, anak-anakku. Jadi disebutkan dengan bentuk mufrad gitu. Maka di satu hal, kalau kita tambah sedikit lagi tuh Ustaz, perdana indahnya Islam dan kasihnya Allah Subhanahu wa taala itu, dia sebenarnya tidak beleng. Kalau berdasarkan keadilan, yang berbuat baik dapat satu, berbuat jahat dapat satu. Niat baik belum dihitung, niat jahat belum dihitung. Itulah keadilan. Tapi berdasarkan kasih Allah Subhanahu wa taala, niat baik sudah dihitung pahala. Dilakukan sudah 10 kali lipat. Berbuat niat jahat tidak dilakukan dapat pahala juga. Bila kemudian dilakukan, nilainya cuma satu dosa. Ini kan sudah merupakan kasih Tuhan. Jadi ketika kemudian ada juga neraka, orang masuk di dalamnya, nah itu sudah memang mungkin dah apes sekali. Tapi satu hal pertanyaan terakhir ini mungkin Ustaz Perdana, bagaimana kan ada timbangan? Dia mungkin buat kejahatan 45%, 55% buat kebaikan. Ada proses masuk neraka atau langsung masuk surga ini Ustaz? Timbangan nanti tetap ada. Timbangan itu. Tapi kalau remis-remis sedikit seperti ini, kalau neraka atau masuk surga? Iya, sesuai begini. Ada hal yang perlu didudukkan dahulu bahwa kenapa ada timbangan dan kenapa ada kitab yang harus kita baca, itu untuk memperkuat tentang di mana posisi kita itu dia berada. Artinya bisa saja Allah langsung memasukkan. Akan tapi Allah ingin memberi pengetahuan kepada hambanya, inilah keadilanku, silahkan baca sendiri, dan inilah keadilanku, sudah ditimbang dan ternyata posisi Anda di sini. Nah, bagaimana kalau ternyata posisinya remis-remis? Ashabul A'raf tetap ada syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas adalah pada saat seseorang melakukan kebaikan, akan ada penghargaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat begini nih Pak Ustaz, walaupun itu menurut pemikiran saya dan saya baca sepintas dari tafsir saya Sa'arawi, tapi masalah akhirat nanti itu terjadi di akhirat. Tapi melihat kasih Allah Subhanahu wa taala yang remis, yang ashabul a'raf kata saya Muhammad Mutawalli Sa'arawi, itu langsung masuk surga. Padahal kejahatannya 50, baiknya 50. Yang 50 tadi ini, itu kan sudah berapa? Itu kan dihitung cuma satu. Yang kebaikan tadi satu dan dihitung 10. Jadi kan sudah banyak, berapa kali itu kasih Tuhan itu kan? Tapi dah gitu pun, dia tidak dicelupkan di dalam neraka dulu baru masuk ke surga. dia langsung masuk surga, cuman syaratnya setelah semua penduduk surga masuk surga, semua penduduk neraka masuk neraka, dia sudah melihat kondisinya, akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau misalnya 45 kejahatan, 55 kebaikan, otomatis masuk surga. Jadi yang diproses di dalam neraka ini, yang 60, yang 49, yang 49 kebaikan, 51 kejahatan. Apa ada sedikit tinggi kejahatan, proses sudah sedikit sebentar dia di dalam neraka. Tapi begini, ada ya dari keterangan tadi itu ada keterangan yang menyenangkan, artinya memberikan kita motivasi. Tapi janganlah kita sebagai muslim menghitung-hitung seberapa besar dosa kita dan seberapa besar pahala kita. Artinya tetaplah berusaha untuk menjauhi segala macam bentuk maksiat, karena kita tidak tahu bahwasanya terkadang kemaksiatan yang kita lakukan bisa merupakan kemaksiatan yang sangat besar dan bisa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali kata Ustaz Perdana, inilah kata penutup. Jangan pernah merasa bahwa kita akan selamat dalam api neraka, tetapi berusahalah untuk semaksimal mungkin menghindari diri dari maksiat, karena kita tidak tahu berapa banyak sudah kita investasikan kemaksiatan yang kita diak untuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ke depan adalah hari kebaikan, hari ke depan adalah hari ibadat. Kita niatkan dari sejak bangun tidur sampai tidur lain ibadah lillahi taala, dengan satu catatan, mudah-mudahan menambah perbendaharaan pahala kita di akhirat, dan mudah-mudahan satu yang kita pinta terhindar dari api neraka. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.